Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimahi wa rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Selanjutnya di matan Manhajus Salikin disampaikan, wala yajuzu lil hurri ayajma'a aktsara min 40. Tidak boleh bagi seorang laki-laki merdeka mengumpulkan, yaitu berpoligami, ya, lebih dari 4 perempuan dalam satu waktu. Wala lil 'abdi ayajma'a aktsara min zaujataini, dan tidak boleh bagi budak laki-laki untuk mempoligami dalam satu waktu lebih dari 2 istri. Ya, dalil perkataan yang disampaikan, dalil yang mendukung pernyataan ini adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah katakan, fankihuma tawbalakum minan nisa, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, masna wa thulatha wa ruba', jadi 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, fawahidatan, maka satu saja, atau ma malakat aymanukum, dan menyetubui budak-budak perempuan yang dimiliki oleh kalian para laki-laki. Makna ayat ini, maka nikahlah dengan 2, 3, atau 4 perempuan dalam satu waktu sekaligus. Wastaqara al-ijma'u ala dhalika, dan hal ini bolehnya poligami 4 istri dalam satu waktu, satu hal yang disepakati oleh para ulama. Namun jika lebih dari 4 tidak boleh, karena Nabi SAW memerintahkan orang yang masuk Islam dalam keadaan memiliki istri lebih dari 4, Nabi perintahkan untuk memilih 4 saja dan menceraikan sisanya. Maka jika dilarang mempertahankan pernikahan manakala lebih dari 4, maka memulai, maka menikah dengan wanita yang kelima dan seterusnya dalam satu waktu lebih berhak untuk dilarang. Demikian juga tidak boleh bagi budak laki-laki untuk memiliki istri dalam satu waktu lebih dari 2 orang. Maka hak pernikahan budak laki-laki setengah haknya lelaki merdeka. Dan sebagian ulama mengutip adanya ijma kalau budak terlarang nikah lebih dari 2 perempuan dalam satu waktu. Namun yang tepat dalam masalah ini tidak terdapat ijma, tidak terdapat kesepakatan ulama. Kemudian di matan Manhajus Salikin disampaikan, wa amma mulkul yamin, seandainya ini ada budak, maka jika seorang laki-laki punya budak perempuan, falahu ayata'a, maka budak perempuan tersebut boleh disetubui masya'a, sebanyak apapun jumlah budak perempuan itu. Ya, dan dasarnya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ketiga, ya, fawahidatan, maka jika khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu saja, atau ma malakat aymanukum, dan budak perempuan yang kalian miliki. Dzalika adna ala ta'ulu, demikian itu lebih mendekatkan kalian untuk tidak berbuat zalim. Dan kalau mengumpuli budak perempuan bagi laki-laki yang memiliki budak perempuan, maka ini tidak ada batasnya. Man aqdal ijma'u ala dhalik, dan terdapat ijma' ulama dalam masalah ini. dan berkenaan dengan masalah poligami, maka ada pembahasan apakah sah dan boleh ya, seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang kelima di masa iddah perempuan yang keempat. Artinya dia punya empat istri, kemudian salah satunya dicerai, ya, talak satu, sehingga ada masa iddah selama tiga kali haid. Nah, di masa iddah tersebut, lelaki ini nikah lagi dengan perempuan yang kelima. Demikian juga bolehkah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia cerai perempuan tersebut, dan di masa iddah, karena cerai-cerai yang pertama, dia nikah dengan kakak perempuannya atau adik perempuannya. Maka tentang pembahasan tentang masalah ini, ada rincian. Yang pertama, jika talak yang terjadi adalah talak raja'i, talak yang pertama, talak kedua, maka tidak boleh akad nikah dengan perempuan yang kelima dengan sepakat ulama. Ya, baik itu adalah perempuan yang tidak boleh disatukan bersama perempuan yang dicerai ataukah tidak. Karena perempuan yang dicerai dengan talak raja'i itu statusnya masih istri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Maka sejumlah ketentuan istri itu, maka wanita yang dicerai dengan cerai raja'i, cerai yang pertama ataukah kedua, itu masih diberikan dan punya hak sejumlah ketentuan untuk istri. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, namun jika talak itu adalah talak bain, yaitu talaknya adalah talak yang ketiga, atau talak yang tidak mungkin dirujuk, atau kemudian perpisahan yang tidak mungkin dirujuk semacam khulu, maka apakah boleh bagi si laki-laki untuk menikah di masa iddah istrinya yang dia cerai? Semisal dia nikah dengan yang kelima, ataukah kemudian ketika itu boleh baginya menikah dengan adiknya? Ya, ketika yang dia cerai dengan cerai yang ketiga itu kakak perempuannya, atau sebaliknya, istri yang dicerai dengan cerai yang ketiga itu adiknya, kemudian nikah dengan kakaknya. Fahadhi minal masail khilaf baina ahli ilmi. Maka jika dalam kondisi semacam ini, para ulama berselisih pendapat akar permasalahan, maka ulama yang memandang bahasanya perempuan ketika sudah statusnya cerai yang ketiga atau khulu sehingga tidak bisa dirujuk, maka perempuan ini telah bain, telah betul-betul terpisah dari suaminya, sehingga dia menjadi wanita asing bagi suaminya. Ya, dan suami atau mantan suami sudah tidak lagi punya kekuasaan atas dirinya. Maka ulama yang memandang dari sisi ini berpandangan ya boleh melangsungkan akad nikah meskipun masa iddah belum berakhir. Namun ulama yang memandang bahasanya anna nikahala yanfaqqa mutlaqa, bahasanya ikatan pernikahan belum betul-betul bubar, falahu baqaya, masih ada sisa-sisa dari pernikahan, maka ulama yang memandang dengan cara pandang semacam ini akan melarang seorang laki-laki yang punya empat istri dan mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian istrinya dalam masalah iddah, kemudian melakukan akad nikah dengan perempuan yang kelima. Ini dilarang menurut ulama yang memandangnya dari sisi ini. Demikian juga ketika manakala dia ceraikan si kakak dan cerai tiga dan di masa iddah kemudian menikah dengan adiknya, maka ulama yang memandang bahasanya pernikahan itu belum betul-betul bubar dan habis melarangnya. Ya, pendapat dua imam, Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah boleh melangsungkan akad nikah karena ikatan pernikahan itu telah terputus. Ya, telah terputus. Karena ini talaknya sudah talak tiga, ya, atau pembubaran yang tidak mungkin rujuk dan tidak boleh rujuk semacam khulu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menilai akad nikah tidak sah. Karena sebagian ketentuan pernikahan itu masih tersisa di masa iddah. Maka pernikahan itu masih ada, ya, masih ada sisa-sisanya. Sehingga masih ada sisi-sisi status sebagai suami istri. Masih ada sisi hubungan suami istri, ya, dan sisi atau sisi yang cuma sebagian sisi ini dianggap seakan-akan disamakan dengan yang segala sisinya masih sempurna, ihtiyatan dalam rangka hati-hati. Kemudian tentang masalah ini, ya, kalau di kalangan para sahabat, permasalahan ini adalah termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para sahabat Nabi. Dan riwayat yang valid dari sahabat adalah melarangnya. Wa hadzal qaul, maka pendapat ini yang melarang yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, alal aqal ahwat, minimal kita katakan adalah pendapat yang lebih hati-hati, ditambah mengingat bahasanya riwayat yang valid dari sahabat adalah melarang pernikahan dalam kondisi semacam ini. Ya, kemudian rincian yang ketiga, namun manakala status istri sebelumnya itu meninggal dunia, maka seorang laki-laki punya 4 istri, salah satunya meninggal dunia, maka setelah istrinya meninggal dunia, boleh bagi si laki-laki ini untuk melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang kelima. Demikian juga misalnya nikah dengan kakaknya, kemudian si kakak meninggal dunia, maka tak lama setelah si kakak meninggal dunia, boleh bagi si laki-laki untuk menikah dengan adiknya. Alasannya li adami baqa'i ahkam min nikahi, karena ketentuan-ketentuan pernikahan itu sudah hilang sama sekali dengan sebab meninggalnya istri atau salah satu istri dalam kasus ini. Demikian materi pengantar yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas materi yang telah disampaikan, semoga dari materi tersebut terdapat mengambil hikmah, manfaat serta pelajaran berharga bagi kehidupan sehari-hari kita. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, kami mengingatkan kembali kepada Sobat Muslim semua, di mana pada kesempatan kali ini kita membuka atau kami membuka sesi tanya-jawab dengan dikirimkan pertanyaannya ke nomor interaktif Radio Muslim di 0823-2727-5333. Kami ingatkan kembali lagi, Sobat Muslim yang ingin bertanya dapat dikirimkan melalui nomor interaktif Radio Muslim di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita memasuki pertanyaan pertama ya Ustaz. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, bismillah, Ustaz mohon nasihatnya. Akhir-akhir ini istri Ana sering menonton vlog atau video di aplikasi YouTube. Ketika ditanya, jawabannya karena Ana tidak pernah ada waktu untuk berbicara dengannya. Mohon nasihatnya dan bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya sebagaimana disampaikan oleh penanya, bahasanya alasan istri karena dia gersang hatinya, merasa dicueki oleh suaminya, tidak dibersamai oleh suami, maka coba suami introspeksi. Benarkah dia lebih banyak waktu dengan teman-temannya daripada dengan istrinya? Maka coba kemudian manage waktu dengan baik, berikan waktu yang cukup untuk istri, duduk bareng, makan bareng, ngobrol ngalor ngidul, tentang anak-anak, tentang rumah, tentang yang lainnya. Masih pertanyaan yang tadi ya? Iya Ustaz, monggo. Ya, ada pertanyaan seorang suami yang menyampaikan bahasanya istrinya memiliki hobi baru, nonton YouTube atau film di YouTube. Dan ketika ditegur oleh suami, dia beralasan karena dia kesepian, suami jarang punya waktu untuk ngobrol dengannya, maka dia cari hiburan dengan nonton film. Saran yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan kasus ini, hendaknya suami melakukan introspeksi. Si istri telah memberikan alasan, coba dia cek dirinya, betulkah sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya, yaitu dia lebih sering ngobrol dengan kawan-kawannya, dengan temannya, dan punya jarang waktu, sedikit waktu untuk ngobrol dengan istri. Ya, ngobrol ngalor itu dengan istri. Ya, maka kami sarankan pada suami untuk memanage waktu, memanage waktu sebaik mungkin, ya, sehingga ada kesempatan untuk ngobrol dengan istri, mendengarkan citra istri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ibunda Aisyah radhiallahu taala anha yang bercerita dengan cerita yang panjang tentang kisah Abu Zara dan Ummu Zara. Nabi bisa menyimak, Nabi demikian asik menyimak cerita ibunda Aisyah radhiallahu taala anha. Maka hendaknya para suami mencontoh dan meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah, dalam sikap, dalam masalah-masalah semisal ini. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita masuki pertanyaan kedua Ustaz. Di sini pertanyaannya Ustaz, ana ingin bertanya, sunnahnya adalah mendoakan pengantin dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika atau dibacakan secara lengkap. Namun pertanyaannya, apakah boleh doa ketika mendoakan pengantin dengan hanya barakallahu fik? Karena saat bersalam-salaman dengan pengantin cukup repot dan biasanya terburu-buru karena banyak yang mengantri. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Monggo Ustaz jawabannya. Diperbolehkan atau dianjurkan mendoakan pengantin dengan doa keberkahan. Idealnya lengkap sebagaimana yang tadi disampaikan oleh penanya. Namun seandainya cuma barakallahu lak atau barakallahu alaik atau barakallahu lakuma, maka itu satu hal yang boleh, dan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf setelah menikah. Maka Nabi memberikan doa yang pendek, to the point, doa keberkahan untuk Abdurrahman bin Auf. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kami mengingatkan kembali kepada sobat muslim semua, di mana pada kesempatan kali ini kami membuka sesi tanya-jawab. Bagi sobat muslim semua yang ingin bertanya dapat dikirimkan melalui nomor interaktif Radio Muslim di 0823-2727-5333. Ya, Ustadz, kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, mau bertanya, apakah hukum menghadiri walimah yang sebelumnya terjadi zina pada pengantin tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, pernikahan dalam keadaan pengantin perempuannya itu hamil karena zina, keabsahannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang membolehkannya dan ada ulama yang melarang. Ya, maka menimbang hal ini, orang yang mendapatkan undangan untuk pernikahan semacam ini bisa mengacu kepada pendapat fikih yang dia ambil. Jika dia menilai pernikahan semacam ini ya adalah pernikahan yang tidak sah, ya karena dilakukan dalam kondisi hamil, maka ini satu hal yang tidak benar, bahkan adalah sebuah kemungkaran, maka boleh baginya untuk tidak menghadiri dengan pertimbangan ini. Lain halnya jika dia berpandangan, mengambil pandangan fikih, bahasa nikah semacam ini adalah nikah yang sah, sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Karena dia berpandangan ini sah, maka ini pernikahan yang tidak masalah, maka tidak masalah pula menghadiri undangan walimatul ursnya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuki pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, mungkin karena saya kurang paham, apakah wanita yang telah bercerai menjadi wanita asing bagi mantan suaminya? Apakah berarti ia bukan mahram dan tidak boleh menyentuhnya lagi? Mohon jawabannya, Ustaz. Ketika maka dalam masalah ini bedakan antara anak dengan istri dan dengan mertua. Ya, beda. Kalau anak, tidak ada mantan anak. Ya. Ya, maka meskipun telah cerai dengan ibunya, maka anak tetap anak bapaknya. Adapun istri, maka ada mantan istri. Jika telah ditalak, misalnya talak satu, masa iddah selesai. Begitu masa iddah selesai, maka perempuan tersebut resmi jadi orang lain. Resmi jadi namanya wanita ajnabiyah. Tidak lagi boleh boncengan dengannya, bersentuhan dengannya, berduaan dengannya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, lain halnya dengan ibu mertua. Maka ibu mertua itu tetap mahram meskipun seorang laki-laki itu telah bercerai dan berpisah dengan istrinya. Ibu mertua atau mantan ibu mertua tetap mahram, dan mahramnya mahram selamanya. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir ya, Ustaz, pada kesempatan malam hari ini. Pertanyaan, Ustaz Ahwan ingin bertanya, sikap seperti apakah yang saya harusnya lakukan ketika diundang oleh wanita yang saya cintai? Mohon jawabannya, Ustaz. Diundang apa ya? Walimah, Ustaz. Jadi ada kasus seorang laki-laki mendapatkan undangan walimah pernikahan seorang yang sebenarnya wanita tersebut dia cintai, namun ternyata keburuan dilamar oleh laki-laki yang lain. Maka wanita itu perlu kepastian dan mencari lelaki yang mau memberikan kepastian. Bukan hanya memberikan harapan, namun tidak pernah ada kepastian. Oleh karena itu, maka tidaklah kaget ketika ada seorang laki-laki yang menaruh hati dengan seorang perempuan, dan si laki-laki hanya bisa ngasih harapan, namun tidak pernah ada aksi nyata, melamar, dan seterusnya. Maka dia bisa ditelikung oleh orang lain yang bisa lebih memberikan harapan dan kepastian. Maka dalam kondisi ini, wajibkah menghadiri undangan walimatul urs? Maka menghadiri undangan walimatul urs hukumnya wajib, kecuali dalam beberapa kondisi. Di antara kondisi yang menyebabkan menghadiri walimatul urs itu tidak wajib adalah manakala di situ terdapat hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya, ada dua orang yang bermusuhan. Maka dia tahu bahwasannya musuhnya ikut diundang, dan musuhnya dan orang yang dia benci itu pasti datang. Maka boleh bagi orang ini untuk tidak hadir, karena kehadiran orang yang membuat dia tidak nyaman. Maka jika demikian, maka demikian pula ketika yang bikin tidak nyaman adalah yang punya acara, yaitu laki-laki yang mendahului dia mempersunting perempuan tersebut. Ya, yang undang bikin gak nyaman. Yang undang bikin hati tidak nyaman, sehingga ketika menikmati hidangan pun terasa hambar. Maka karena adanya orang di tempat tersebut yang membuat dia hatinya tidak nyaman, boleh tidak menghadiri undangan. Maka hukum wajib menghadiri undangan walimatul urs itu tidak berlaku untuk orang ini. Nah, Ustaz, dan demikian yang kita kaji dan kita kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.